ada lagi pelayan canda tawamu. Walau nanti jauh di mata, namun dekat di hati. Hatiku kan selalu teringat akan dirimu. Sayonara, sayonara, selamat tinggal guruku tercinta. Sayonara, walau nanti jauh di mata.